الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah memberikan kita kesehatan dan kesempatan serta memberikan kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang tidak mampu kita untuk mengukur dan menghitungnya. Dan tentunya semua fasilitas ini merupakan sarana dan fasilitas bagi kita supaya lebih mudah untuk beribadah dan melaksanakan ketaatan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pengajian kita dari kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada obat dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Dan kita sampai pada pembahasan atharu dzunub wal ma'asi, pengaruh dari dosa dan maksiat. Dan bab kita salah satunya dari pengaruh dosa dan maksiat adalah hilangnya sebuah kebaikan. Jadi kebaikan itu bisa hilang disebabkan karena dosa dan maksiat. Namun yang akan dijelaskan nanti adalah jenis dosa dan maksiat seperti apa yang paling banyak menghilangkan kebaikan seseorang. Karena pada prinsipnya, pada dasarnya, berbuat baik itu tidak mudah. Sangat-sangat sulit. Not easy ya, tidak mudah tapi sangat sulit berbuat baik itu. Karena setiap langkah menuju kebaikan pasti ada penghalang. Bukan dikatakan kadang loh ya, tapi pasti. Otomatis jenengan setiap ada nit, krentek, niat, lintasan ingin berbuat baik, pasti di situ ada penghalang. Pasti. Baik itu dari hawa nafsu, baik dari bisikan setan, maupun dari lingkungan yang sangat kuat. Jadi internal dan eksternal itu pasti ada. Penghalang itu ada. Tidak semua orang yang tahu kebaikan kemudian mampu melakukannya, kecuali hanya orang-orang yang diberikan bimbingan, petunjuk dan taufik dari Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, baru orang itu sanggup melakukan kebaikan. Ini poin dulu ini. Sudah susah, penghalangnya banyak, karena dalam hadis kan ngomong setan, setiap kali manusia ada keinginan berbuat baik, maka kami setan di situ pasti akan duduk menghalangi. Ini belum berbicara hawa nafsu, belum berbicara lingkungan sekitar manusia yang mencibir, mencela, yang menilai, menjatuhkan, membuli. Faktornya itu banyak. Wangel-wangel. Namun kan ya sayang nemen. Kita sudah effort, sudah berusaha semaksimal mungkin supaya bisa beramal baik dan diterima oleh Allah. Tapi ternyata amal-amal kebaikan nanti itu bisa hilang. Sorong. Berbuat baik itu sorong. Karena banyak penghalangnya. Dalam surat Yusuf ayat yang ke-53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi." Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan, kejahatan. Ada pengecualiannya, kecuali orang yang diberikan rahmat oleh Tuhan. Diberikan rahmat oleh Allah. Kalau gak dapat rahmat dari Allah, gak dapat bimbingan dari Allah, kecenderungan nafsu kita itu potensinya selalu mengajak, menyuruh kepada kejelekan. Tuh, kita sudah punya musuh, setan sama nafsu. Iki musuh berat kabeh. Sebelum menghadapi musuh dari eksternal, musuh dari luar, musuh dari dalam ini luar biasa. Penjegal amal kalau sudah dikatakan ini ya, pembegal, penjegal amal. Setan kan jahat, wong jahat kan cenderung jenenge begal, dibuegal pasti. Maka siapapun yang bisa menahan dirinya dari maksiat dan istiqomah dalam ketaatan, berarti Allah telah memberinya rahmat dan taufik. Memberikan rahmat dan taufik. Karena tanpa pertolongan Allah, manusia pasti akan kalah oleh hawa nafsunya. Jadi musuh pertama ini dari dalam adalah hawa nafsu. Nafsu manusia kan kepingsing bebas-bebas, sing aturane gak mengekang nemen. Ngono ta, Pak? Kepingin manusia ngoten. Aturan sih biasa-biasa wae lah. Oh, saya sini menemen ketate. Iki menungso, kepingin ini bebas. Sak jogi aku ngaji sembarang gak oleh. Ngono lho ya. Tenanan, jadi gak bebas iki. Senam-senam jarine wis gak oleh, poco-poco, zumba-zumba gak entuk. Surata tuwa senam apa maneh. Lah iki. Engko karaoke gak oleh biyen yo bebas iku. Yang ini kalau oleh ngaji sembarang boleh, gak oleh. Ngono, aturan kok tak temen sih Islam ini. Jeneng subate setan pinter, adine nyusun agama iki gampang ae lah pedangelangen. Ayo wae mangan-mangan, wae joget-joget, wae ibadah-ibadah. Terlalu ekstrim. Apa nek arane, Pak? Nek terlalu ekstrim niku. Yo agama iku lho sing biasa-biasa wae ngono. Cek ekrim-ekrim nemen. Iya, cek kaya teroris ngono. Iki sak joke jenengan kula pasidaya niku dirasa-rasakno. Ngaji kok sembar tambah gak oleh ngene. Iya. Turu bengi gak oleh. Cek gak terhalang salat tahajud. Oke, banyaklah aturan-aturan. Nah, memang itulah nafsu, selalu ingin bebas tanpa aturan. Tapi kalau dibiarkan, ya akhirnya seperti kuda. Nafsu itu ibarat kuda, kata Ibnu Qayyim. Namanya kuda kalau tidak dikendalikan, ya liar, kemanapun dia akan pergi, ya dituruti. Maka kita harus mengelola, memanage. Jadi sebelum manusia atau sebelum seseorang itu melawan musuh dari luar, musuh dari dirinya dari luar, ia harus lebih dulu menang melawan hawa nafsunya sendiri. jihad ini. Kata Ibnu Qayyim itu, jihadun nafsi aslu kulli jihadin. Jihad melawan diri sendiri adalah pokok dasar dari segala jihad. Puncak jihad ya diawake dhewe. Ini masih proses orang yang mau berbuat baik. Jihadnya melawan nafsunya, dirinya sendiri. Jihadnya kemudian melawan setan. Baru jihadnya melawan manusia orang lain, musuh-musuh yang suka nyinyir, yang suka komen pedes, yang suka macam-macam lah, julid, suka julid nyinyir kan dari sisi musik dulu deh. Wong julid itu kan yo, itu urusannya melu ayo. Dan seumpama seseorang mampu jihad melawan dirinya, melawan setan, kemudian dia mampu berbuat baik, mampu melaksanakan kebaikan. Namun ingat, ketika seseorang berhasil berbuat baik, itu pun belum jaminan amalnya diterima oleh Allah. Wis ora kudu mesti diterima. Bangun sepertiga malam itu kan berat. Iya. Tapi ketika seseorang mampu melakukan sholat malam di sepertiga malam, belum tentu sholat malamnya juga diterima. Gak jaminan. Karena diterimanya amal bukan karena banyaknya perbuatan, tapi karena ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Nek gak ikhlas ya gak diterima. Nek gak cocok, gak sesuai dengan contoh Nabi ya mboten diterima. Loh, kok abote ya berbuat baik nih. Tapi memang berbanding lurus. Ketika seseorang mampu berbuat baik, Allah akan melipat gandakan dengan lipat ganda yang sangat banyak sekali sebagai bentuk rahmat Allah. Karena kita butuh kerja keras, butuh effort, butuh totalitas, butuh powerful untuk melakukan kebaikan. Nah. Oleh karena itu, ya orang-orang soleh terdahulu justru lebih takut setelah beramal, karena mereka khawatir amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan amal dengan hati yang takut, karena mereka tahu akan kembali kepada Tuhannya. Orang-orang ini orang soleh, orang yang justru setelah beramal muncul rasa takut, takut sekali. Hal ini pun ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Nabi. Wahai Nabi, apakah mereka itu orang yang berbuat dosa lalu takut kepada Allah? Nabi pun menjawab, bukan. Mereka adalah orang yang gemar sholat, gemar puasa, gemar sedekah. Namun mereka takut kalau amal mereka tidak diterima. Makanya mereka itu orang yang beramal tapi hatinya selalu merasa takut, cemas, khawatir kepada Allah kalau amalnya gak diterima. Itulah amalnya orang-orang sholat. Berbuat baik itu sudah susah, ternyata lebih susah lagi ketika amal itu harus diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya Pak, berbuat baik itu susah, berat, namun diterima oleh Allah jauh lebih susah lagi. Mau beramal baik itu berat, itu susah. Tapi orang silo itu sama nih, diterimanya amalan oleh Allah itu jauh lebih susah. Diterimanya amal itu jauh lebih susah, lebih berat daripada amal itu sendiri. Mempertahankannya itu loh. Oke, Walaupun sholat malam berat, puasa sunnah berat, baca Quran berat, tapi masih ada yang bisa melaksanakannya. Banyak yang bisa melakukannya. Tapi untuk menjaga amal ini tetap diterima oleh Allah, gak hangus, gak hilang, ini yang lebih berat lagi. Makanya barang siapa yang Allah beri kemampuan untuk melakukan kebaikan, lalu Allah berikan keikhlasan agar amalnya diterima, maka itu pertanda dua nikmat besar yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Yang pertama, nikmat taufik untuk beramal. Yang kedua, nikmat ikhlas agar amal diterima. Kedua nikmat besar. Kadang-kadang ya gak dikasih taufik ya Pak gini. Ero itu kebaikan, semerap tahu itu baik, tapi berat hati ini untuk melaksanakannya. Maka orang itu belum diberi taufik. Kalaupun orang itu sudah diberikan taufik untuk berbuat baik, belum tentu diberikan nikmat ikhlas. Banyak orang yang berbuat baik itu sekedar hanya pencitraan, validasi, pamer. Ujung-ujungnya kan gitu semua, ujub. Ini pembatal amal semua. Orang ujub bangga dengan amalnya sendiri, itu akan menghilangkan amal kebaikan itu. Padahal emane yo butuh perjuangan, butuh effort besar. Ternyata gara-gara me ujub pro, merasa takjub. Wah, aku iki walaupun disebut ternyata tahajatku gak tau pedot rek. Oh, ikan takjub dengan dirinya sendiri. Ah, saya iki nom-nom manopo. Kau no sing salat tahajud, kau sing pengajian. Ah, kelu wis tuwa ene sing aktif pengajian. Oh iya, nom-nom sampean. Apa pian? Iya saiki tuwa aktif, buaya. Lah nom-nom ben nang ndi sampean? Aku sik layangan Ustaz. Ngono ya. Iya. Lah sampean nanti. Aduh. Pian cek jarang warung kopi, mbon nongkrong nanti pian ya. Pokoke mbola ngono. Macam-macam. Saiki sampean sadar pentingnya ilmu. Pas wes tu tuwo, pas teman-teman pian sama godaannya. Kaso po masjid. Mentang-mentang saya kita ditakmir masjid, terus tu wah soalnya, itu warno, jangan mawon, terus anu takmir, kalau ngurut track record dia. Pun, jadi ini mukadimah kita, bahwasanya berbuat baik itu susah berat, diterima jauh lebih berat. Dan orang yang bisa berbuat baik, mengamalkan kebaikan, itu karena bentuk rahmat dan taufik dari Allah. Biar kita gak ujub, biar kita gak sombong. Tanamkan dalam diri dulu bahwasanya ketika saya bisa berbuat baik, amal soleh, melakukan ketaatan, melaksanakan perintah Allah, itu murni karena rahmat dan taufik Allah. Tanpa rahmat dan taufik Allah kita gak bisa. Kalah dengan hawa nafsu. Oh, nafsu pengen sing santai-santai, mager-mager. Angka aneh, uang saya gitu. Kemarin kan berapa tahun yang lalu ada namanya setan kepeng. Saya iki ono mana jin mager. Sehingga ini mager ya. Males gerak ya. Wes jin mager bawane mangan ya. Cerita kerjoni ya sehingga rekenek kencing manis diabet. Hati-hati lo ya. Sehingga ini mager-mager itu ada setan ya. Mana gerak, harus gerak aktivitas supaya boleh mager. Baru mangan opo-opo itu rada aman. Sudah mager mangane sembarangan, kabeh telepon nobleng setengah geragas. Ya wis, penyakit ya tokoh kabeh. Mangane rumah sakit tambara rame. Pertanda apa nih lu? Sukses. Sukses rumah sakit e. Nah, penduduk e berarti gak sukses loro-loron, lalu-lalu. Ya Allah. (Tuh) baru sekarang kita mulai masuk hilangnya sebuah kebaikan. Dan penyebab hilangnya suatu kebaikan yang sudah hadir di tengah kehidupan kita tiada lain itu karena adalah dosa dan maksiat. Jadi setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, baik berupa amal ibadah, baik itu sedekah, baik itu doa, baik itu nasihat, pokoknya kebaikan-kebaikan seluruhnya, sejatinya memang karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tidak sedikit amal kebaikan yang ada pada manusia, pada seorang hamba itu hilang, lenyap nilainya, bahkan bisa berubah menjadi dosa. Ya karena kemaksiatan tersebut, maka penting bagi kita untuk menjaga amal kita, menjaga kebaikan kita selalu tertulis dan sebagai bentuk amal soleh yang akan menyelamatkan kita dari azab siksa api neraka dan menyelamatkan kita dari neraka ke dalam surga. Itu sebagai sebab. Dan dari jenis-jenis dosa maksiat yang bisa menghilangkan kebaikan, hilangnya suatu kebaikan, itu yang pertama adalah riya. Jenis dosa riya. Kebaikan yang sudah kita tanam, amal yang sudah kita lakukan, yang awalnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk amal soleh, itu bisa hilang sebab karena dosa riya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 264 ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ini dasar kita, surat Al-Baqarah ayat 264. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan menyebut-nyebut atau mengungkit-ungkit penerimanya, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya. Riya pamer kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ayat ini kan menegaskan dua hal. Yang pertama, orang itu gak boleh membatalkan amal dengan mungkin-mungkin. Itu bisa hilang, batal. Yang kedua, orang yang infak karena riya, beramal karena riya, pamer, itu juga batal. Jadi ayat ini menegaskan riya itu membatalkan amal, bukan sekedar mengurangi pahalanya. Ingat ya, riya itu tidak sekedar mengurangi nilai pahala, tapi membatalkan. Karena amal tanpa ikhlas sejatinya tidak dianggap ibadah sama sekali. Terus plek ketiplek gelas gak digawe, gak dianggap amal. Pokoknya orang yang amalnya gak ikhlas bukan karena Allah, sudah dianggap bukan sebagai amal, walaupun amal itu besar nilai pahalanya, tidak terkurangi, tapi batal. Apa gak wedi, gak menakutkan. Amal sebesar jihad batal. Amal yang sebesar seperti mengajar manusia ilmu, mengajarkan Al-Quran karena riya batal. Sedekah sing rino wengi, dino-dino, pagi, siang, malam, gemar sedekah, ternyata karena riya juga batal. Ini tiga orang dihakimi oleh Allah pertama kali kelak di hari kiamat. Nah, di sini kan sudah, ya sudah terkenal fenomenal ya, tentang orang yang ikut perang katanya jihad, ternyata pengen sebut pemberani gitu loh. Orang yang sedekah ternyata tujuannya adalah pengen sebut dermawan. Dan manusia viral di kalangan manusia, mereka terkenal sebagai dermawan, pemberani, pahlawan, dan juga orang yang alim. Tapi karena ria, batal semuanya. Padahal itu nilai parane gede-gede. Minimal nyusut 50%, 70%, terkurang gitu loh. Enggak ternyata. Kan pahalanya tuh kalau dihitung itu kan banyak toh. Sedekah lo pagi malam terus saja sampai orang menganggap dia adalah seorang dermawan, dan semua manusia memang mengatakan dia dermawan. Misalnya sedentekno lah 100 triliun. Nah itu ya, saya ki dermawan 1 triliun. Lah wingi nang Dubai kok ono hujan duit. Ngono ya. Hujan duit ternyata wong duit sak pirang-pirang tas nang di rumah kok nang dukur gedung ya disawur-sawur no. Lho kok gak iri Indonesia ini. Iya. Boleh nang kene ngono lho. Gak apa-apa masih duwee gak rupiah, tetep dolar wis sawen. Sawen nang ya. Asli sing teko kajian nang kene gak ono. Dadi umumno ya, hujan duit nanti jam 9. Sepi kene. Siap-siap wis. Kan duit ketok moto ngaji gara ketok pahalane kan ngono. Ya berarti duit ae, hujan duit. Masa seperti itu ya. Karena saking sugene disawur-sawurno duit gak kanggo. Sekarang duit wong iki wis sawur-sawurno. Kan itu 100 triliun umpaman. Karena riak boyo tadi 50 triliun diterima, 50-50, 50 diterima, 50 batal. Ternyata 100 triliun kuwabe batal. Ikutnya batal tuh enak. Ternyata malah dapet dosa. Tambah gak enak mana. Duit wis entek 100 triliun, gak oleh pahala. Ya ternyata tambah dosa. Oleh me apa? Nama viral tok. Viral ini fenomenal. Udan duwe tenanan kabin kabin udan duwe. Iki ternyata ono. Masya Allah. Kaya timbunno dhisik. Ora ono budal gak apa-apa. Antara tiket pesawate ampe oleh kaya berimpang luwih akeh lah. Ya sepatilah sih gak masalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi riya itu membatalkan amal, bukan sekedar mengurangi pahalanya. Karena kata Ibnu Jauzi, al-mura'i ya'mal lillah walil ghairihi. Orang yang riya itu beramalnya untuk Allah dan juga untuk selainnya, maka amalnya batal. Karena Allah tidak menerima persekutuan walaupun sedikit pun. Untuk murni untuk Allah tok, gak mau barengan. Ya makanya salah satu para ulama mengatakan riya itu adalah pencuri amal. Riya itu pembegal amal. Amal kita ludes. Amal itu kan modal kita, bekal kita. Bisa hilang, lenyap, ludes gara-gara riya. Makanya dikatakan riya itu bisa mencuri pahala amal sebagaimana api yang membakar kayu. Riya itu bisa mencuri pahala amal sebagaimana api membakar kayu. Itu pernyataan dari Hasan Al-Basri. Jadi diibaratkan kayu itu sebuah amal, api itu riyaknya. Namanya kalau sudah ada api, cepatlah kayu itu habis menjadi arak. Gak ada sisa-sisa, semuanya batal. Dan para ulama juga menegaskan Fudel bin Iyad salah satunya, riya itu mengandung unsur syirik. dan syirik sekecil apapun menghapus amal berdasarkan firman Allah, surat Az-Zumar ayat yang ke-65. Surat Az-Zumar ayat yang ke-65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau berbuat syirik, mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah amalanmu. Az-Zumar 65. Jika engkau mempersekutukan Allah, lenyap sudah amalanmu yang sudah kamu bangun, yang sudah kamu kerjakan siang, malam, pagi, petang, penuh dengan apa ya? Iya, penuh dengan lika-liku. Ketika kita melakukan kebaikan, ternyata semua hilang musnah. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, kullu amalin kana li ghairillah fa innahu batilun wa sahibuhu ma'zurun ghairu ma'jurin. Setiap amal yang dikerjakan bukan karena Allah, jadi setiap amal yang dikerjakan bukan karena Allah, maka amal itu batil, batal. Setiap amal yang dikerjakan bukan karena Allah itu pasti batal. Riya termasuk amal yang bukan karena Allah, pelakunya justru mendapat dosa, bukan mendapat pahala. Jadi riya bukan hanya menghapus pahala, tapi juga berbalik bisa berubah menjadi dosa karena niatnya untuk selain Allah. Jadi riyanya itu campuri syirik. Ya, bukan karena untuk Allah semata, itu yang menjadikan dia dosa. Oleh karena itu, mengapa sih riya itu bisa menghapus kebaikan? Para ulama menjelaskan, satu, riya itu mencabut keikhlasan. Kenapa riya itu apa? Menghapus kebaikan? Sebab riya itu mencabut keikhlasan. Sedangkan ikhlas adalah syarat diterimanya amal. Amal tanpa ikhlas sama saja tubuh tanpa ruh, mayit bangkit, enggak ada yang mau. Amal tanpa ikhlas itu ibarat seperti tubuh tanpa ruh. Ya sudah, kalau ada tubuh tanpa ruh ya sudah mati, bangkai. Makanya walaupun dimutilasi aslinya gak kroso, cuma sangat tumis gitu ya. Aslinya kan sudah dibunuh, dipateni, disodok, jelek, mati sudah. Dia sudah berpisah antara dirinya, ruhnya dengan tubuhnya. Kalaupun nanti tubuhnya dicel-cel, orang yang diobong, ya, ada yang dibakar toh. Ada orang yang sebagian itu ya gitu, meyakini supaya diterima dibakar. Ya gak ada masalah, dipotong jani gak ada masalah, sudah berpisah. Cuma tindakan yang memutilasi, memotong-motong, sudah tidak manusia, sudah manusiawi. Apalagi sampai tulang-tulangnya itu rigid, dianukai cagal itu ya, ayo sampai rigid diseseti, gulung sok dipedot, wah, ini canggih, ini tidak berperi kemanusiaan, apa sapi aja, iya nih pas wayah besaran, wayah Idul Adha gitu ya, apa-apa, nguliti kabeh, ini gulung wayah besaran di sini ya, sekel polisi. Alasan yang kedua, riya itu adalah bentuk syirik hati. Riya itu adalah bentuk syirik hati. Karena memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ibadah bukan untuk Allah murni, enggak. Meski hanya ingin dipuji tok. kan tujuan urip lu kok pengen dipuji, pengen disanjung, wis cukup. Gak pengen neko-neko sebenarnya, gak pengen dikasih uang, enggak. Wis pokoknya sanjungin tok, pujin tok, seneng. Wih, sama niku ternyata luar biasa ya. Walaupun sepung ini istiqomah poso nih, istiqomah maca Quran nih. Waduh, angel pak, wong golek koyok sampean iki. Wah, tambah mor gede dasi. Iya mor lu gak amot. Sepurane gak ada di receh. Ono akhirnya ya. Lah, piye wong tuh jane mari ya, tok asin lo, pamer, tapi pas wae dipuji koyok wong tawadu, tawadu sama saged mawon boten lo. Padahal pengine dipuji ku riak. Mek ngono tok lo, mek mesa-mesa guyu tok, tapi mbatalno amal. Lah orang dipuji kan mesam-mesam. Bahkan orang itu sampai gila pujian. Sopo nang pujian tok wis. Saking pi dipuji opo ae barange iku ya kawe ya gak apa-apa, nyewong rental ya gak apa, gak apa-apa. HP ini iPhone ngrental. Ngono lho. iPhone lek sawangane. Lah, kan pin validasi ya. Kan pin pamer tok. Pamane ono acara reuni. Wah, wis iki. Sing disewa mobil listrik. Ha iki ono mobil listrik tok saiki sing keren. Wis HP-ne iPhone, mobil listrik. Apa? Tujuane opo sih? Ha ya. Ya pengen dipuji tok. Wih, kata kita tambah sukses sampean pira perusahaane. Falah, cili-cili ane ya lho. Kepeting. Itu alasannya. Alasan yang ketiga, riya niku memindahkan tujuan amal dari akhirat kepada dunia. Tujuannya sholat malam kan aslinya itu amalan akhirat. Targetnya adalah untuk kita akhirat. Ternyata dipalingkan, tujuannya dijadikan ke dunia berupa manusia. Tujuan manusia. Harusnya amal kan terangkat ke langit, dukur mati ceret diterima. Lah kok malah tiba-tiba mana nang menung so mudun mana? Kelasnya mudun. Jadi itu beberapa alasan yang menghapus ikhlas, yang menjadikan kebaikan itu sirna. Kebaikan itu hilang. Orang yang beramal dengan riya, dengan pamer, tujuannya hanya ingin mendapatkan penghormatan, mendapatkan pujian, mendapatkan kedudukan di hati manusia, maka itulah yang menyebabkan Allah enggak ridho. Padahal yang memberikan kebaikan untuk bisa dilakukan itu karena taufik dan rahmat Allah. Itu kan mukadimah kita. Orang bisa melakukan kebaikan itu karena rahmat dan taufik Allah. Karena dia harus berjuang keras melawan hawa nafsunya, melawan setan, dan melawan pihak lain. Tapi ketika sudah diberikan taufik oleh Allah untuk bisa berbuat baik, bukan malah diperuntukkan untuk Allah, tapi malah untuk manusia. Makanya nanti barang siapa yang riya waktu beramal di dunia, dia diperintahkan oleh Allah minta pahala kepada makhluk yang telah kamu berbuat riya kepadanya. Amin sholat karena bin karena mertua ya jalan nang mertua ngono lah ya wes dengan sangat ngumroh no ternyata nang mertua dia cek dianggap iki mantu idaman beda mantu kuliane mesti kan unu membanding no mantu antar mantu anak limo ya mantu ni limo ditelok sopo sing paling noman jowo wah kuai pinter ngepe ati ini ayu bu umroh soneng. Tapi ternyata riya ya muspro akan sia-sia. Yes. Jadi itu penghalang pertama yang menjadikan sebuah kebaikan itu hilang. Sekarang poin kedua, riya itu ya pamer. Ya karena sekarang itu terus macam-macam lah. Kalau kita itu nanti jadi orang kecil akan diinjak-injak. Prinsipnya ngono, kalau kita enggak punya kedudukan, kita akan dibully, akan dikucilkan terus. Makanya ya saat itu tuh pinter-pinter mau kamuflase. Hilangnya sebuah kebaikan yang kedua itu karena ujub. Dosa maksiat ujub. Bangga terhadap dirinya sendiri, bangga diri terhadap amalnya. Ujub dengan cara bahasa yang takjub atau kagum terhadap diri sendiri. Merasa kagum terhadap diri sendiri, entah itu ilmunya, amalnya, ketaatannya, kepandaiannya, kecerdasannya, atau ketampanannya, rupanya, semuanya lah. Kemampuan, skill, prestasinya itu semua dikatakan takjub dengan diri sendiri. Apalagi sudah merasa hebat, itu namanya ujub. Cukup, ujub itu cukup dengan diri sendiri. Pernah kita singgung, kalau sombong itu masih butuh objek orang lain. Sombong itu seinginnya orang lio. Nek ujub, dewe antok, umpama dia hidup sendiri tok lo misalkan ya. Orang itu bisa terkena ujub. Tapi kalau sombong, itu harus ada objek, ada orang lain yang jadi perbandingan. Aku lu hebat tok arek iku, lah iku sombong jeneng. Karena meremehkan manusia yang lain. Kalau ujub cuma kagum dan bangga terhadap apa yang dia miliki, apa yang dia punyai, entah itu ketampanan, kecerdasan, apa taruh mongso. Aku tambah dino, aku tambah nong ini yo. Kok sih cebeli yaliane, kan lah ya. Gue bangga ini. Akhirnya muncul dari bangga dari diri sendiri, muncul rotok sombong. Iya, aku tak delok-delok. Konco aku biyen sa alma meter yo sing sa apa yo ning arane sa angkatan terus padha ketok peyok kabeh. Yo wis ana sing untune wis bokang kabeh, ana sing kulite keriput, ana sing rambute bek putih. Aku kan nek diitung pitung lembar. Sing liyane tak semir. Lah ya padha wae. Ini kan bangga kira tadi sombong banding no mesti acara ketemuan reuni ditelok iyo sing seger sing sehat me aku dok liane podo sampat sing asam urat kolesterol gagal ginjal waduh pertemuan reuni kok sampatan penyakit kabeh podo curhat-curhatan is. Padahal suguhane enak, ono pasakan padang, ono kikil, ono kupang, ono sate, didelok kabeh. Dipame opo polo pendem. Saiki wis polo pendem tok manganane wis salah telo, puhung, kacang, talus, mbote balik jaman biyen. Wis. Ndelok ote-ote, aduh gorengan, kolesterol. Ngono. Ndelok asli ndelok kikil kepingin tapi mari cekot, cekot. Wis. Didelok tok ae wis. Temenan. Kata jopok dipetai bojone, ayo bi, terus lo, ya wes, borong, borong. Tadi mek ngiler tok kepingin kape, ono satpam security nih. Iki kan termasuk coba enggak dengan diri sendiri. Ya termasuk dari kesehatan, ya dari ketampanan, dari kekayaan semuanya. Artinya penyakit ujub ini adalah melupakan taufik dari Allah dan melihat dirinya sebagai sumber kebaikan. Padahal semua kebaikan kan adalah pemberian dari Allah, tapi diklaim dirinya sendiri. Ujub itu adalah ketika seorang hamba menganggap besar amalnya, kata Imam Ghazali ini. Al-ujub huwa isti'dhamul abdi amalahu. Ujub adalah ketika seorang hamba menganggap besar amalnya, memandang dirinya punya jasa, dan lupa bahwa semua itu karena karunia Allah berjasa. Dianggap punya jasa. Akhirnya cerita, sampean bro, pengajian-pengajian ini ben gak ono nang Sidoarjo. Yo aku sing mulai dhisik dhewe. Teko wong loro, wong telu sampai wong sak kampung. Jadi punya, kayak punya ada jasa. Jadi Sidoarjo iki Omar Karsae pertama kali yang mengadakan kajian sing duwe inisiatif ide. Yo awak dhewek iki. Liane iku apa melok tok. Tim urip tok wong ramekno tok wong iku. Wis dinyai tok wong iki. Nah, ujung itu merasa punya jasa, merasa berjasa, dan lupa bahwa semua itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Dulu perumahan iki yo gak ono masjid. Tak perjuangno cek ono masjid iso ibadah bareng. Nah, aku gak maju yo mundur kabeh. Mundur kabeh. Jadi orang punya merasa berjasa. Baik dalam hal apapun itu bentuknya. Hati-hati, niku yang bisa membakar amal kita. Memang akar penyakit ujub ya di situ. Ya, akar penyakit hati itu ya di ujub itu akarnya. Dalam surat Al-Mudathir, ini contoh dari dalam Quran ya. Al-Mudathir ayat yang ke-6. Wala tamnun tastakfir. Janganlah engkau mengungkit-ungkit amalmu karena sudah merasa banyak pemberian, amalan. Kau sudah merasa banyak, mesti ngungkit. Ngungkitnya karena merasa banyak, merasa dirinya sudah banyak berbuat baik. Diungkit-ungkit. Dan dalam ayat yang lain, surat An-Najm, surat An-Najm ayat yang ke-32. An-Najm itu 53 ya. Surat 53. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman taqa. Janganlah kamu merasa dirimu itu suci, merasa dirimu itu baik, hebat. Karena Allah yang lebih mengetahui siapa yang paling bertakwa. Jangan bangga terhadap diri sendiri maksudnya. Fala tuzakku anfusakum. Ayat ini menegaskan bahwa menganggap dirinya itu sedikit dosa, menganggap dirinya sudah baik, menganggap dirinya wis ngaji, wis idek karo sing gawe urip. Nah, wis rumangsa jauh dari dosa. Ya. Hasil. Oke, tadi dasar 6, An-Najm 32. Kalau Allah menegaskan bahwa menganggap dirinya suci atau cukup amal termasuk penyakit hati yang membatalkan pahala dan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari dari sunnah ya, dari hadis itu ada yang disebutkan dalam hadis salasun muhlika, tiga hal yang membinasakan. Salah satunya adalah ijabul mar'i binafsihi, kagumnya seseorang terhadap dirinya sendiri, dan itu termasuk perkara yang membinasakan. Dan ujub termasuk yufsidul amal kama yufsidul samul jasad. Ujub itu termasuk perusak amal sebagaimana racun merusak jasad. Nah sekarang kenapa sih ujub itu bisa menghilangkan sebuah kebaikan, sebuah amal? Yang pertama, karena menghapus rasa butuh kepada Allah. Menghapus rasa butuh kepada Allah, karena dia klaim dengan dirinya sendiri. Dia merasa cukup dengan amalnya, padahal keselamatan hanyalah karena rahmat Allah. Dia merasa bisa memberikan kontribusi yang besar kepada umat, padahal itu juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau mengakui tanpa kita dan dengan adanya kita pun, Islam akan berjaya. Allah akan memancarkan cahaya Islam. Jangan mentang-mentang karena ada saya, karena dengan dakwah saya, karena saya mengadakan pengajian dan sebagainya. Enggak, tanpa kita pun Islam akan berjaya. Allah yang akan memberikan cahaya tersebut. Loh, lihat, dari mulai nabi-nabi meninggal dunia wafat, apakah Islam hilang, lenyap? Tidak. Adanya sahabat, sampai adanya Amirul Mukminin, Khulafaur Rasyidin, semua nanti akan hilang-hilang. Ya semua akan mati, wafat, meninggal dunia. Tapi walaupun mereka wafat dan meninggal, tetap kebaikan, tetap Islam itu tidak akan pernah mati, surut. Jangan pernah kita merasa, iya aku punya andil pun kontribusi besar di dalam dunia dakwah ini, sehingga sukses bisa berkembang. Tanpa kita pun pasti Islam berkembang di seluruh dunia. Tinggal Allah mengganti tokoh, mengganti tokoh, mengganti tokoh. Makanya orang ujub itu biasanya gak butuh Allah sudah. Lah semakin orang gak butuh Allah, Allah semakin benci. Allah itu senang kalau hambanya itu merasa lemah, merasa butuh di setiap keadaan apapun. Terus kok kamu gak lapor-lapor ngono lah. Ya, kate lapor nang Allah. Ya Allah, saya tuh bingung. Saya menyekolahkan anak kemana? Ya bingung, istikharah minta petunjuk kepada Allah. Terus ada oleh jodoh, ya istikharah di sing terbaik. Jadi pasrah nang Allah, selalu merasa butuh kepada Allah. Apalagi kena ujian, dia tidak mengandalkan logikanya, tidak mengandalkan relasinya, tidak mengandalkan kecerdasannya, tidak mengandalkan skill ataupun pengalamannya. Langsung nang Allah. Allah lebih senang, lebih cinta di saat hamba merasa butuh. Tapi kalau orang ujub, wis gak butuh mana, ya Allah males. Yang kedua, ulama juga menegaskan sebab ujub membatalkan amal atau menghilangkan kebaikan, karena ujub akan melahirkan kesombongan. Melahirkan kesombongan. Ujub niku benih dari sombong. Dan kesombongan adalah sebab ditolaknya amal. Sebagaimana iblis ditolak karena merasa lebih baik. Benih sombong itu ujung rumongso dise awake iku punya kelebihan. Loh, memang kita kan dikasih fasilitas oleh Allah. Kita itu diperintahkan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita didesain oleh Allah supaya untuk ibadah. Dan untuk mempermudah ibadah kita kepada Allah, kita diberikan fasilitas. Fasilitasnya apa? Fisik, tubuh, kekuatan, akal, kecerdasan. Itu bawaan dari lahir. Dikasih akal pinter bukan untuk otak-atik molak-malik ayat, tapi semakin memahami ini loh kekuasaan Allah dan semakin tunduk, itu cerdas. Nah kalau orang-orang kafir dikasih kelebihan akal, cawor dasi pol hebat sampai akyu niku tingkat jenius, lukuri mana? Wis mbo apa iki wis han. Luwih jenius iku. Suprius. Suprius Aquarius ngono ya. Sing ya. Sing paling paling dhuwur kan akale dilebokno Aquarium. Wah. Sapa iku Albert? Albert Einstein. Teke Aquarium. Saking luar biasa ya. Tapi ternyata mereka malah bangga dengan kecerdasannya, bangga dengan penelitian-penelitiannya, bangga dengan riset-risetnya. Lupa semua itu tetap bimbingan pemberian dari Allah, sehingga dengan kecerdasan akalnya diharap semakin tunduk kepada Allah, malah ateis. Kasih akal lagi, kasih logika, gak relevan, gak relate, wah gak cocok Al-Quran. Begitu. Kurangnya apa logika mereka itu ya, padahal kaya ngono ya. Tapi gak usah obu Islam. Padahal mikir ya, logika kan copor das pitung turunan. Gurung itu menyamai akali. Tapi apa kok gak bisa melbu Islam. Karena apa? Ada benih sombong, benih ujung. Itu salah satunya. Ada ego, ada benih. Wah, aku ingin reading ini kaya apa. Sapa mana sih bisa kaya ini. Kok Indonesia ta? Oh, nengnya Indonesia gitu. Cuma kan gak ngomong waktu itu. Dalam hati ni, gitu. Indonesia akan pupuk sampai telo yang kentut toh, maka ni generasi ni generasi kelenyem. Yes, kelenyem. Tapi panganan yang mana welos. Aduh, jemblem mulu tak apa pun. Diwolak walik pohung, diwolak walik dadi ono sawut. Apa mana pak? Gaplek. Mana ayo? Tewun. Bok-bok. Kan diwolak walik tak lo gap. Apa singkong itu? Paling wakil pak singkong ini gini. Bisa dadi ono keripik. Apa jenenge keripik singkong itu? Samiler lah, samiler. Wah, teko pohong kabeh akhirnya. Montong. Nah, wakil tau, kasih wakil. Pola kayak. Tela ya, ya gedung ini ku tela gedung. Si akan pohong. Ket mulai tiul, sawo, apa pohong. Jagung ada belendung. Nah, ya, tapi ya pohong, luar biasa. Memang cerdas-cerdas tapi, Masya Allah. Iya, cemplu, gengge. Iku mawon lah, wong Londo biar pas jajan mangane wis roti ni, iku campur sandwich pak, daging. Mosok roti tengah iku pohong, itu tambah ngantuk. Ayo, sampai sih iki roti tengah pohong, telo, tales ada tales. Kalau gizi ini cara ini, ya memang ku makanan sehat, tapi kurang protein, kurang gizi. Ya, aman tok nang lambung, aman, lambungnya api-api. Tapi kalau omega 3 kata mangan iwak, kata mangan daging. Ya mangan daging ku panek pas wae petik kering. Ono situ petik kering wis dibelet, dibagi roto iku isan. Yo. Nah, pas riyo-riyo utawa pas menemu oke PT, iku putih dadar dadi wolu. Saknone. Akhirnya kalah jenius sampai iku mau. Karo Londo dipicu itu ae. Yes. Saiki sok mangan pizza ngono. Hamburger wah. Kareme. Tapi kok pancet gak pinter-pinter. Yes. Iku sing gak tau sombong iku mang, ki wong Londo wala. Londo awale ku ujug dhisik dengan segala alat yang canggih dengan kecerdasan wah, arep tak sombong. Alam Indonesia, kae dijajah Indonesia iki. Kok lontong-lontong wong iki ngono ya. Iya wis gampang dipijuki, makane Londo ketika menguasai mek senjata napa defeated in emperor. Dipecah belah disik, baru diadu domba, baru menang Londo kalah pelapa keplok-keplok tadi penonton. Yang memberikan atau yang memang menghancurkan ya saudaranya sendiri. Contoh si Pitung gak eman ditembak, ngono ya. Sing ngekeki pengapesan sapa? Ya koncone dhewe sak seperguron, sing meneh dikeki duwe. En kamu tahu pengapesan si Pitung? Ah, iki kan ya. Yes. langsung wis mau dipret pelat tadi londo bisa wis company kan ya wis kasih duit tahu kayak peluru emas tembak mah mati pokoknya kari mecah belah tok. Kelihatannya kok koko persatuane ya wis sapa sing nek dikepuyok duwe kene ngono. Wis waran ngene. Ya sudah, perang karpe dhewe dipecah belah tok. Iku hasilnya pohong mau. Ya enggak ya kadang-kadang pohonge ya. Ya senjene pancen ya apa ya? Kalah pinter ya ngono. Asline gak pinter cuma kalah pinter waktu niku. Saniki ya nek didelok di dalam dunia ya tetap Indonesia masih terbelakang ternyata 50 tahun. Kemajuannya kalah dengan negara-negara modern. Jadi kita tunggu 50 tahun lagi baru koyo Taiwan. Baru koyo Amerika. Sekitar tahun wis gak ono ngene wis. Ya itu ya, karena melahirkan kesombongan. Ujub itu melahirkan kesombongan. Dan sombong itu adalah amalannya iblis. Ngenyek wong, merasa dirinya lebih baik, lebih pinter, lebih cerdas. Ya kok iku malah salah satu penjajah iku malah terus sombong. Indonesia dinye, Indonesia dari wong bodoh. Waktu iku saat ini po'o lah gak iso. Wong bodoh pinter ya, pinter debat, pinter ngeyel, ya pinter korupsi barang. Yang ketiga nih, ujub yang membatalkan amal karena ujub menutup mata dari dosa. Menutup mata dari dosa. Ujub ini kan dosa ya, itu kan maksiat. Tapi tertutupi mata kita, enggak rumong saya kune dosa. Ingat, bangga dengan diri sendiri itu dosa. Itu enggak boleh ujub itu, karena apa? Sudah pemberian dari Allah. Kita tuh enggak pernah inden sama Allah. Kita tercipta dalam saat ini ya, wis ono sing gede dukur, ganteng, irunge mbangir. Ya itu kan wis kene kan enggak inden. Mana enggak boleh kita tuh nyek fisik, enggak boleh. Sing ono endek, sing ono irunge nyemprong, ngono ya. Irunge pesek itu gak oleh temenan lho. Sing ono sampe celuk Mbak Nunu, gara-gara apa bathuke Nunu diceluk Nunu ngono lho. Hati-hati. Istri sing pesek iku lho ya aja. Iku wis apik sakmene desain wis apik sempurna iku. Fi aksane takwim. Umpama dikeke mbangir gak cocok iki ambek anone, ngono lho ya. Ayo ambek batu mati desain ngono, batu sing maju timbane irunge. Tapi kalau dinyek warana. Ya Allah. Kole bangga lo sampe niku tenanan. Jadi ujub, orang yang kagum pada dirinya tidak lagi melihat kekurangannya. Padahal rasa hina di hadapan Allah itu adalah kunci diterimanya amal. Terus rasa niku sombong tok ngenyek wong tok ae. Mane gak oleh orang yang cantik, orang yang ganteng, orang yang putih, ngenyek kulit ndak boleh. Wis iku wis usahane dhe'e. Orang sudah berusaha, sudah effort. Ternyata sik dinyekae. Kale wis, apik pisan niku ana usaha to, ngono. Kok antara ngono ae jeneng rasa-rasane julit kan ngono to. Iki lho antara wajah ambek sikile kok beda. Ya beda wajah ambek sikile kan padha. Ayo. Ndak maksude iku lho wajah kan kulite ketoke putih glowing. Tak delok sikile kok rada belu-belu. Lho dinyek, wis usaha iki wisan. Saya gak ketok ireng makane. Lho dipoles glowing wajahe tok. Soale pas isok tuku skincare wajahe tok. Masak sikil-sikile ya bangkrut. Wis kaleh nyek lho ya. Jenenge wong ngono ae. Salah. Sampeyan roh apa sih, Mbak? Yuk kok kos kakian terus. Ngono. Dingin. Jenenge julit iku. Yo paling kaduken paling kan adem-adem renung. Oh gak ngono sampeyan gak ero. Aku ro rahasiane. Eh, sampe kos kakian digunem. Iki kan nutup mata dari dosa. Jadi ujub itu racun halus dalam ibadah. Saya lebih rajin daripada yang lain. Saya bisa bangun sholat malam. Saya bisa sedekah di hari Jumat misalkan ya. Saya bisa sedekah di waktu subuh. Pokoknya semua yang bisa dia amalkan, dia tuh bangga sekali. Tidak melihat itu semua adalah bimbingan dan karunia dari Allah. Orang ujub itu lupa dengan Allah, menutup mata akhirnya. Kalau perannya Allah itu tidak ada, cuma dirinya sendiri yang mampu, yang bisa, yang kuat, yang hebat adalah dirinya sendiri. Itu benih dari sombong. Jadi ujub yang merasa kagum terhadap amal sendiri dan menganggapnya sebagai sebab utama keberhasilan dan keselamatan. Kata Ibnu Qayyim, aku lebih suka semalam tidur tapi menyesal keesokan harinya daripada bisa bangun sholat malam tapi bangga terhadap diriku sendiri. Jadi ini pernyataan para ulama tuh gitu. Orang yang tadi malam, Pak ya, semalam itu tidur nyenyak terus bangun di waktu subuh dalam keadaan menyesal, aduh ya Allah aku mangkok gak esok sholat bengi sing suwe misalnya. Loh, itu jauh lebih baik daripada orang yang bisa bangun sholat malam tapi pagi harinya weh awak iki gak podo mek wong liyane. Saiki iso sholat bengi di saat hujan turun padahal dicek kemul yo enak. Tapi wong-wong gak koyo aku ngono. Eblase ngene. Endele lha ngono wae ngono. Lah ngono kadang-kadang gak diucapno nang atine, ana suara dabinge wonten niku, Pak. Ati-ati. Kok suara dabinge yo ngene. Liyane aku mosok iso koyo ngene iki. Gak iso. Fisik lemah, wis encok pegelimu boyok kate sebangku salat malam. Durung kena rematik, durung kena asam urat. Apa ngene, Gus? Awak gak nang swaru. Sekarang ngenteni doae kok ana. Iku sumbunge ati muncul. Pasti iku sak paket. Orang ujung iku sak paket karo sumbung. Benih pancene. Memang susah ya. Berusaha amal. Eman-eman. Terus amal tapi rusak. Maka barang siapa yang memandang amalnya sendiri dengan rasa bangga, maka sungguh ia telah binasa. Jadi orang itu bisa, makanya orang itu bisa mengaini diri sendiri itu gara-gara ujub. Mengaini diri sendiri itu gara-gara ujub, bangga. Saya ini umur segini, olahraga sama si ekstrim, sepedaan sampai pandaan. Oh kan iki bangga terhadap diri sendiri awalnya. Kan ono to niku. Oh iya rek. Rasa bangga ia telah binasa. Ya memandang amalnya dengan bangga atau bisa mengenai di sini gara-gara pegada orang lain. Tapi dia memuji dirinya sendiri. Tidak semua orang umur segini, umur 60-an masih bisa sepedaan sampai pandaan. Sampai malam muter. Bangga gitu. Belum lagi kesombongan spiritual tentang masalah ibadah. Aku iki walaupun motoku minus tapi setiap babi sholat mesti maca Quran. Kau sakinya ngongli bangga dengan dirinya sendiri toh. Itulah yang menggugurkan amal. Sekarang yang ketiga. anu, iki anu maksudnya sebab hilangnya sebuah kebaikan. Yang ketiga, oke okay, oke. Okay. Wis buyar, wis ujuke wis buyar. Nek didak-dak tambah dowo wong gitu. Iya. Orang itu sampai dengan diri sendiri kan untuk dibanggakan buahnya dari ujung rambut sampai ujung kaki iso bangga. Sampai ket ujung rambut ya ket rambut ngunae. Makan golek nyek nek masalah fisik, ingat-ingat itu ya. Karena ini murni pemberian dari Allah ya, kita enggak bisa milih, enggak bisa ganti. Iya, ya wis. Rambut ya ngono. Wis, sampe dikira rambut lurus alhamdulillah. Ya jadi pada-pada no iwak betik akeh rine. Rambut brente elek adine sampe delok oh mangkano. Apa orang rambutnya berhenti ya? Sama sih rambutnya berhenti ini tertuduh, akhirnya gak tahu rambutnya doa dicukur terus gak kita berhenti ayo sakno ono sing rambut kok brekele lha ya apa ngetel-ngetel dijilbabi lho gak kene saking ketrile terus ya apa sampean ojo dinyek iku rambut tak susuane manuk gak oleh gak oleh sekarang ini gampang wong ujug gampang sombong gampang dari masih ujung rambut gurung delok alis lho alis yang ngono nyelirit wae kan alis yang wetok nyelirit iki alis kok gambreng lho kalah ketek lho ngono kan tambah nyek lho yes moto irung lambe lho. Terus ono mana? Lambene tipis, mangkan omongane lah lamis. Sakno sing lambe tipis, sing lambe ndomble ya apa? Lambe ndomble iki bahasa gedabrus lho, kan sing bener lah. Lambe tipis jarene lah lamis. Lambe kan lambe ndomble jare gedabrus, mer gedabrus. Omongane kemerusuk ning gedabrus ini ngono. Nek lamis iki pinter nyelatu. Mangano sing lanang mundak kuru. Lho, jadi apa nek sampeyan kate ngandal lo bentuk wajah, bentuk fisik, ket mulai irung, lambe sampai opo ae kan kene. Iso ae wong jenenge wong Jawa kok ana kabeh menene-nene. Ana sing tipe rada karakter, ana ungu mangane cepet, ana sing mangane iku lambat. Wong nek mangane cepet berarti tandang gawene sregep cepet. Padahal sing mangane genah iku mau iku lho nerapno ilmu sing jarene mengunyah 33 kali. Lah kok gak entek-entek dok. Ya iku berarti lempen nyambut gawe sampean. Ya kenek maneh. Salah kabeh aturane ngene, Pak. Asli lho salah kabeh. Gara-gara ujub iki. Saged nggih kok ben dihubung-hubungno ngono ya. Iso iwak betik. Ono rambut berintik, rambut lurus, rambut ompak banyu, ngono ya. Ono sing ompak laut, ompak deres ya. Iku wis murni, iku pemberian Allah. Ojo protes, yo ojo merasa minder. Untuk khawatir jenengan iki katut FOMO, OKT ini budal nang Korea oplas. Oplas opone irungku Ustaz, cek to banjir aku dinyai wong tho ae. Sing sabar lho. Tapi memang asik sesuai lho bentuk telinga, mata, wajah, kemudian hidung sama sing pesek iku wis presisi. Ojo diotak-atik maneh. Engko lucu sampe nek banjir kok Pinocchio lho gedabru sampean ngono. Lucuan. Wis apik-apik wis. Harus syukuri apa yang ada saat ini. Ben gak ujuk, ben gak sombong. Tenanan. Iki mangkane kula sering lho. Kula nasihati sampe ojo sampe walaupun tukaran berselisih kemudian menghina fisik. Wis, gak oleh temenan. Jangan sampai. Itu karena dia gak bisa milih, sudah memang ketentuan takdir dari Allah. Makanya fisik gak boleh diotak-atik. Dosa besar yang ngenyek fisik. Gak apa-apa saiki diterima dhisik sabar. Nek sebu swarga ganti wayu jenengan iku. Dosa njaluk. Sing asri kerunge pesek iku lho. Ya kok mekar ngono, mekar rembuange ngono lho. glowing wis wayahe dhewe aja kuwatir nang dunya iki lah pirang taun sih sedilu maneh kan dinteni ae ditelateni pun dilungkas ning sing sabar. Bagian ketiga koyo iki pertemuan akan datang niki. Sebab hilangnya sebuah kebaikan itu nanti ya karena kufur, karena dolim, itu hal yang akan kita sampaikan nanti. Insyaallah semoga bisa bermanfaat dan semoga Allah selalu membimbing kita dan menerima segala amal ibadah dan amal kebaikan kita supaya bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Semoga bermanfaat dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.